Sisi alun-alun nagara Sempalarja, di sakiwan golakan jalma anu nyayut surah mang ambal-ambal dina tengahing kabungah ayana oko begalan pati semarapi Pati anu nuju dipamerkan di dinten ka dinten taya petotna jalma langkung namaran di hiji tempat anu rada laluasa aya gunukan tatamu anu misah teu kaangkeun kana korsi anu mesumping nyata ti nagara astina para santana sareng para kurawa jangan tangisna Sri Trasi Dumarsa Parto Marma Wirupaksa Turta Dudaya Citra Ceruk-ceruk Citra Citra Gada Citra Yudah Citra Semang nih saya ringku para tantama sareya. Anu para sikap pedang tamsi kada benih carasa kalawarnya. Ege sawek di sesepuhan kumar sukamayana anu dina waktos ieu nuju teu damang. Hayang boten katun para santana. Senopati Kraja Rata Tiwanakling Adipati Karna Tiawanga Samya ingkang pada jajar pinara. Anu tekantun diserangan ku ingkang putra Raden Aswatama Tiwunaroka. Loh, dupi anu janten margi Resi Kumayana Tidamangna Katari Kakaji alai garwaan ka Dewi Drupadi. Marwata suta bingah kenaka nyiri-nyiri dadaya nenirakan pada kumamu teka untuk negara sepuluhnya. Resi Kumayana tipa depokan sokalima anu diriung-riungku para putra murid anu bumela kayana nangayakas anu tahingana margi teu gamang wales siang tunak kana tuang ngiteka kana kulun. Masad palai garwaan ka Dewi Drupadi ngandika ejo kasep watirnya mana lah. Anak-anak ama anu sadaya sami aya para Kurawa, para Santana, Anger Jayarata, Anger Jayawikata, Anger Dipati Karna, oge anak ama Aswatama kasep. Kumaha ieu teh tacan aya giliran urang saha nu ngadaftarkeun anu milu dina waktuna sugan we poe ieu kasamat ku pangatur sugan milu kana ulian saha cenah tangi wakil teu pinudam kaula anu ngadaftarkeun mah Anger teu pineu Anger Jarata terus Anger Adipati ulah paman kaula nu maha guru ceng atuh saha anak amanu bakal bela dina wangkit ayeuna. Teu mungkin kanya ayeuna waktuna araranyeun beunang hese capek. Susah payah tepi ka koroto dibelaan ti jegur subuh tepi ka jeger magrib teh ngadidik. Araranyeun can waraing kah cina korsi teh kasep. Tepi ka ayeuna araranyeun geus menjelma geus kasebut ahli dina ngamainkeun gada dina mentangkeun panah dina ngalempagkeun tumak dina ngagunakeun ngajurulat ngajurata jurate tameng sarupa itu ieu meujeuhna bela ka kolot hayang aya nu mangnyangukeun araranyeun Piraku na daerah araranjeun di mana mangsa ngalongo ka sokalima di sodoran cai ku kolot panuangeuna karasana. Ayo. Hayang boga gantina indung aswatama anu tamelar. Tepi kaki wari telolol. Ti karang kawedadaren. Mudah-mudahan wae dikersakeun putra Aswatama bakal ngiring patanang nyingkikeun leungeun baju kan sakatuhu ancur dina gelanggang samara wajar gapaktikeun diri ka rama guru ku anjeun. Nih. Cocok, cocok, cocok, cocok. Kitu ai barak ka kolot ka sep nuhun. Coba teuing itu ka Tembong Drupadi ti kajauhan aluwai ali weh jigana sidikeun ka mangajak seuri. Ayo. Geuningan itu sapeutengan gupay-gupay. Di gupay gupay saputangan anak iya aa nyai wakir moga-moga tenangkan baik kau lagi dah sanes popongkol mios di awang akad gumantung kena palidnat say tapi kau lah tengah bogaan itikat masad bakti ka ramah guru kuanyin ancur kau lah digelangkan saya marah tegalangan sokomo lamu sekawidian ngagunakan panah maduh dah tidak jadi sabat mah tengah gelenceng sirah natu Ras mangkeur ngora. Dina ngagunakeun panah. Ya jigana manuk piit ngajajar geuna pae mah da. Mun dipentang ku Mang da hiber kabeh teh. Yes. Sugan teu bonan. Cang atuh saha ieu teh anu bakal kagiliran? Nya urang ngantos panggupai ti panitia we. Ya teh moal jauh teh urang ngadengekeun suara panitia teh. Moal da make pangalawan. Ya ceuri Mang mah kieu mah peg ieu. Cekap atrana. Tangat turun ke bakal ngagentra. Anu mungkin katerangan mah ieu aya salah sayos anu bocor. Nah, jiga nama ti rombongan Astina anu bakal majeng dinten ieu. Kitu kepino. Cengceng Aswatama kasep aya. Dina tengah-tengah resi kumayana nganti-nganti pangupai. Tangu-tangu. Sonten pangatur nyata Raden Trestani mana. Ngandika. Masyarakat. Masyarakat anu sami nonton rupina parantos kauninga anu me rubuh di gelanggang Semara Raden Patih Darwesi Rayina Darumuka anu dina wangkit tadi parantos ngapa mekar waduh beda motis sarua jeung lanceukna atuh bayete kitu ayeuna hasil unian anu katilu dina dinten kahiji diaturkeun ka rombongan tatamu anu ti Astina na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Bumela kakak sepuhan tipa depokan sokalima anu patanan maharaja ti wanakling ingih ti sinurja nyata senopati kerajaan rata iya kerajaan rata bajur kerajaan rata nya waduh waduh ya cocok dagenian anger pang payuna da cek itungan mang oge anger atuh anger cek mang oge anger da bakang anu bisa ngarubuhkeun sigana manah teh atuh rada dedeg-dedeg bang-bang rada pasagi beungeutna mohon atuh kumis hideung meles bang baraan da weudeuh lintang ki anger atuh sorana rada ngagereneng da saha deui lintang ki anger omongannya mah atuh ceung teh mungkeun kabeda ka kolote ka sip cing tepi ka rubuh sih karena mana cokot pindungan mana aja itu tobat ngajak seri tadi Aswatama era mang aja belengih deh sama nyeh doi nyeh doi itu kan boleh nyuh nyeh nyana geningan salira anu kabagian ini waktu saya nak diharap harap kau lah iya hiji milik kasepuhan maha guru iya kaset nyuhunkan restu berani doakan moga-moga komo kerka pentingan kolot iya amatnya istu ni mualun tak tina babacaan jika naka jampe-jampe ngurak ku amat dibaca ya cok ngan kade dina tujuh lengkah mepet bayu ulang amakan sama tina batin ngeran ama tujuh kali entong panjang-panjang nyamatna Mata? Dor. Segitu. Kuat darne dornya matanya. Ada komai segitu ge cukup. Rayi Aswatama, tupi nu damel muga-muga restu. Kang Rayi di Banjarjungut. Aut. Kakang, nyungkeun restu. Muga-muga kaula nun datang dagang dari naon enak? Ya, aing mah limun. Oh, limunade. Limunade Grand Sport. Aduhnya Grand Cepot. Sugan teh dagang Grand Cepot. Ya. Sementong selebor ngomong teh sia. Sini receuh teh beungeut teh ku aing. Naon, rumah ke. Asyik dagang naon enak? Kuring mah moal jauh teh ya we. Dagangan matuh kuring mah. Teu make modal itu ieu. Mir. Berebare nyebir huntu kulan. Ya, saya ge nyemir keneh meh. Kadanya dina paingan teu anggang tidugaan urang Astina bakal datang. Meureun aya kana pingeunaheun mah. Bebas nya. Kaluasa boga rasa. Jauh tina ancaman, jauh ti nu dipandang cacing cau meureun anu bakal manganeuh ngaranana nyebutna ka panawa teh. Loh, ayeuna geus ancur di bari segala-gala tuh. Dorna hayang boga pamajikan ka tenari pak pisan mana? Pisan karumasaan hirup sakitu gestar rempot teh. Yeah. Tiwana keling ngebakal bebela jang ayeuna. Gitu. Da mah teu bayi teh kabeh oge lah. Pangapunten. Mak lieu. Nyangakeun haturan sasumpingna saira anu kasebat senopati karna jarah tati warna kering dupi nunggawi dupi saira ngiring saya marah kanggo pribadi baka bakti kanu jadi guru kamaharsi komayana tegalara kaula tega tegapati kaula tega parantos uningnya kena peraturan saya marah memang apal bilih lali deui dina trokna saya marah tidak dirasakeun ngagunakeun naon ngagunakeun alat perang kayaning senjata kayaning tumak deui kolewang Dei Kangkang Dei Panah Dei Kris Dei Kagede-gede ka Kris jarum sapotong tadi menerken di bawah Alus Sajaman sekitu nang anu kerah digunakan Katimulan Dei Kagagahan Dei Kasaktian Dei Kamandagunaan Dei Ka Manyuran Nina kagunakan ilmu Sae Naon anu dilarangku pangaturina watosna Temenang nyelok panon Dei Nyekek Dei Menyok angin Dei Kamadu gelarangan Melanggar peraturan panitia. Panitia hak nutut. Saya. Berang teh panitia sokanya. Parantos tegara tega pati. Parantos. Mangga. Paman Pati. Paman Arya. Diaturan nenggih ka gelanggang. Parantos sumping. Saya. Baula. Tiwana keling sarik ya rata iman baka patanang milu bakti kamu jadi guru wainu baka jadi garwana maharsi lintang ti nyidupadi wainu baka jadi sarogena nyidupadi lintang ti maharsi ti sokaliman say mangga sahabai nu kengin mung iya saya marateh dilaraskan kanggo tingkat arya tingkat raja sarang satria Tega lah, memang kalau tega, nanti memang kalau tega, enggak gerak bedah. Tak. Ayo maju. Senopati Kerajaan, dipun kepret dening kena mana? Enggak ngagok sapisan. Iya. Surakan batur. Keo. Keo. Hei. Ayo. Tahu pinan teuing, pira kadar di toel beungeut meuni ngagoak. Ayo. nyarakeun pisan pirakadar ditoel beungeut meuni ngagoa. Ah. Sagapruk pisan. Sagapruk pisan eta meuni teu beda ti hayam lisung nya kitu. Cang atuh saha anu bakal bela ieu teh kumaha meuni teungteungan kieu. Putra dukeun putra kenya. Diaturkeun. Ka rombongan Astina nu kadua. Nah. Raden Putra Aswatama Satria Kunarautan. Ya. Yeah. Ya Aswatama hidup. Aswatama maju, jago maju, maju. Sok sok sok. Hayo maju, hayo maju, maju, maju. Komonyo kicu Anjuan Jan mah. Eh, sahadap. Anjuan Jan mah. Saha Kaswatama? Heh? Kaswatama? Anjuan Jan mah. Edeh. Mun juga bapa anak ka huntung geuning. Heh. Aing geus yeuneun mah. Aya lamun aing, euy lamun aing teu keur ngabrah maneh wae kitu aing. Di kumaha? Itu. Di kumaha, Kang? Di kitu si monyong. Ye. Allah Subhanahu bakal bebelah teuning mahuru. Tegara. Emang kaul teka? Pati. Emang kaul teka pati. Dibasakakeun sela pertulak ka sana. Sela. Sela tutukangan. Pertulak bobot. Sana. Sana mas. Sanja demu bobot serbu kati. Horat dah dia mungklip lukang samar. Lampakan nguji dan ikarat nira ke... Ada mau jauh dikit tu, duh, itu, oi Gusti Bima sampaian anak muni ajar ajar tahan, oi. Puas murni nempok ayam juga gitu. Yang, kan? Pakaulan, oi. Naon, pakaulan naon. Beri ngajar jempling ay orang Asia nak keok. Mohon. Cie, iseng aja yang iseng. Doh, yang hiburan. Yang hiburan. Ayo mencari lagu, ayo mencari lagu. Lagu naon? Lagu nungunah kena cilik. Nya naon nungunah ke atu bajakun. Ingwah yang lagu bahula. Lagu bahula. Anu bisa diigilan yang jaypong ini. Oh, prostomo. Nungunah bisa diigilan mah gitu. Hah? Prostomo. Mana aja si prostomo. Nya naon atu. Wah, prostomo macam zaman naon. Nya atu jaypongan, jaypongan lagu naon, jaguna. Pokoknya malin ku zaman-zaman tinggi, pokoknya malin gisminang tingkat yang enak. Nya benar banget. Bosan ya. Hah? Bosan. Cik mencari lagu ini. Naon? Lagu Kang Sreng ini, Kang Sreng. Kang Sreng. Ya, Kang. Gorengan Kang Sreng. Aya. Gorengan Kang Sreng. Nya, aya. Aya dek ngigal di dieu. Sok. Sok ah. Cap ah. Nyam ah. Terus ah. Bles ah. Meujit Kang Kang Sreng. Ngeri-ngeri kena cengkeng ya, pekaringan jengak makanya tuh Di lain heula